Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Hadirin, pemirsa Al-Bahjah TV, pendengar setia Radio Ku Network, dimanapun Anda berada, alhamdulillah, senang sekali rasanya saya Muhammad Hibri kembali menjumpai hadirin pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia radioku. Tentunya dalam program spesial di bulan suci Ramadan, yaitu Halaqoh Fajar. Satu kajian yang membahas tentang seputar pernikahan menuju keluarga surgawi. Alhamdulillah, kita memasuki episode yang ke-17 dan pembahasan kita kali ini adalah mengenal istilah-istilah fikih, yaitu zihar, qadab, dan juga ilah. Tentunya kita akan belajar bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Dan sebelumnya kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Buya? Alhamdulillah sehat berkat doa para pemirsa dan para pendengar dan juga dari yang hadir. Semoga Allah senantiasa menjaga hati kita, menjauhkan kita dari fitnah dunia dan fitnah di alam barzah dan fitnah di akhirat. Amin. Baik Buya, dalam istilah fikih, kalau kita membuka kitab-kitab fikih dalam bab nikah itu ada istilah-istilah seperti zihar atau qadab dan juga ilah. Ini bagaimana Buya? Zihar itu kan menyamakan istri kita dengan ibu kita Buya. Apakah yang disamakan itu sifat-sifat dohiriahnya saja atau juga ada sifat-sifat batiniah juga Bu ya? Seperti apa Bu ya? Tafadhol. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, habibina Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Sangat kami cintai para perindu ridha Allah, pecinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istri adalah orang yang jasadnya bisa dinikmati oleh seorang suami, dinikmati oleh seorang suami dan mendapatkan pahala di balik kenikmatan itu semuanya. Dan yang dinikmati menjadi pahala ini jika dipindah ke orang lain jadi haram. Perempuan. Jadi, jika kita memandang mata istri dengan satu modelnya misalnya, yang menjadikan terpesona, lalu kita nikmati itu halal. Tapi kalau sudah orang lain, maka itu adalah haram. Pipinya, hidungnya, semuanya. Jasadnya semuanya. Nah, kemudian dari jasadnya yang kita nikmati ini tiba-tiba, atau seorang suami menikmati jasad istrinya dari ujung rambut sampai ujung kaki ini, disamakan dengan orang yang tidak boleh dinikahi. Mahram dimulai dari ibunya atau adiknya, semuanya yang mahram, yang haram dinikahi dimulai dari ibu. Sebab zihar itu adalah dari kata duhur, punggung, yang mungkin kalau dimulai dari kalimat ini, kalau asal usul zihar bunyinya anti alaya ka dhuhri ummi, punggungmu itu kayak punggung ibuku. Sementara mohon maaf, punggung itu kan kalau dalam istilah suami istri adalah sesuatu yang dipeluk, dinikmati, dirangkul dalam urusan seks, urusan syahwat kan, soal intinya kan di situ punggungnya. Maka jika ada seorang suami mengatakan bahasanya jasad istrinya yang biasa dinikmati dalam urusan syahwatnya, tentunya ia samakan dengan orang yang mahram, ibunya atau yang lainnya. Maka itu namanya zihar. Tapi kalau menyamakan sifat-sifatnya, enggak. Kelembutanmu. Atau bahkan mungkin cerewetmu atau apa saja. Tidak. Tiba aja sifat jasad. Artinya, yang kita sebut itu tadi maksudnya untuk dinikmati atau tidak. Kalau misalnya menyebut misalnya rambutmu kayak rambut ibuku, tapi dari segi hitamnya atau dari segi ketombenya atau ini kan beda. Tapi kalau rambutmu, dia pernah menghayal nikmat indahnya rambut istrinya. Kemudian kebayang, selalu ngomong seperti rambut ibuku. Jadi beda. Rambutmu kayak rambut ibuku dari, wah, apa namanya, bermasalahnya atau apanya, itu. Atau pekatnya, yang, atau beruban atau apa. Jadi dikembalikan kepada waktu dia mengucapkan itu dalam irama, apa namanya, menyebut jasad yang dinikmati dalam syahwat atau bukan. Kalau bukan, tidak masuk. Harus seperti itu. Orang kamu seperti ibuku dalam apanya? Ya, perilakumu, perhatianmu, dan sebagainya. Enggak bisa dikatakan tihar. Nah, seperti itu tihar. Nah, kenapa kok sampai seperti itu? Karena begitu terhormatnya mahram ibu itu. Sehingga tidak boleh sedikit pun terlintas ibu, saudari, kakak, atau anak dari jasadnya tidak boleh terlintas sedikit pun menjadi sesuatu yang bisa dinikmati dalam urusan syahwatnya. Ya kan begitu? Makanya kami sampaikan tadi urusan mahram tuh seorang anak tuh mustahil syahwat seharusnya melihat ibunya. Dan mungkin enggak bisa. Kalau seandainya tanpa sengaja melihat ibunya tidak bakal bisa melihat dia. Buang langsung. Karena kehormatan. Atau bahkan adiknya enggak mau, itu adik yang dulu sayang, itu kakaknya enggak bisa. Makanya mahram. Sehingga di saat sudah mulai dimasuk ke dalam wilayah, itu kan sudah mulai berkhayal. Istrinya, pipi istri yang dinikmatinya disamakan dengan pipi ibunya. Nah, ini kan sudah bermasalah. Maka itu mahram. Ibahramnya. Jadi zihar seperti itu. Dan itu dosa besar. Dosa besar. Dan dia tidak boleh. Karena sudah disamakan berarti akan haram. Maka dia tidak boleh lagi menggauli istrinya. Setelah itu. Kemudian dia sudah membayar hukuman. Karena ini maksudnya ini sebetulnya kalau kita renungi lebih dalam bukan permasalahan saja. Permasalahan adalah agungnya mahram. Agungnya seorang ibu. Gitu loh. Agungnya saudari. Yang enggak boleh kita main-main syahwat di sana sehingga di sana bicara mahram. Hari ini naudzubillah, mohon maaf gara-gara tonton yang tidak-tidak ini naudzubillah. Seorang anak mengintip ibunya lagi mandi. Allah, seorang kakak mengintip adiknya. Seorang adik melihat kakak, ah, mengerikan. Semestinya tidak bisa yang semacam ini. Jadi kalimat urusan zihar ini sebetulnya adalah antisipasi jauh agar kita tidak masuk di dalam menghayalkan ibundanya untuk syahwatnya, adiknya untuk syahwatnya. Semua mahramnya. Nah, kalau ternyata sudah terlanjur begitu, harus dia membayar atau dia harus membayar kafarah. Kafarahnya seperti kafarat jima fi nahar Ramadan, kafaratul qatr. Itqur qabah. Memerdekakan budak. Kalau ada, enggak ada budak, saum siyam syahrain mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut. Enggak punya, enggak bisa. It'amu 60 masakin, memberikan 60 makanan untuk orang miskin. Satu mut untuk 60 orang. Seperti itu. Ini adalah masalah zihar. Makanya waspada. Makanya sebetulnya kami kalau mencermati fikih ini adalah fikih keagungan seorang ibu. Fikih keagungan seorang mahram. Makanya na'udzubillah. Kita mendengar berita seorang ibu ternyata menggoda anaknya. Sampai anaknya berhubungan dengan ibu. Ibunya gimana itu kisah? Seorang anak tadi kami ceritakan mengintip ibunya lagi mandi dan sebagainya. Nah, tapi tentunya itu permasalahan tidak akan serta-merta. Itu karena rusak mentalnya. Karena tontonan-tontonan tadi itu. Seperti itu. Kafaratul dihar itu satu orang satu mud. Ya? Satu, enggak. Untuk 60 orang, satu orang satu mud. Nah. Cuma nanti dalam madhab Hanafi boleh satu, apakah boleh 60 umut dikasihkan satu orang selama 60 hari? Al khilaf. Yang penting keluar 60 umut. 60 umut. Umut itu satu umut itu 6,7-an kurang lebih. Kali 60 dibagi-bagi fakir miskin. Kalau mentahannya boleh ya? Sama. Mentahannya. Kalau jadi beras enggak? Jadi nasi enggak? Beras. Makanan pokok yang biasa dibayarkan, digunakan untuk bayar zakat fitrah. Atau di berupa uang gitu. Diuangkan ya? Boleh. Ikut madhab Abu Hanifah kan boleh zakat fitrah diuangkan. Sama. Syukuran kasiran atas penjelasannya. Sudah, jangan pakai itu-ituan, jangan melanggar itu saja. Ini bahaya sekali. Haram dosa besar. Dihar sudah besar. Besar. Dihar sudah besar. Karena ada dosa besar itu mentalnya telah susah. Masa istrinya bibir yang dinikmati disamakan dengan bibir mahramnya kan ya aneh. Mesti enggak bisa dong. Berarti selama ini sudah menghayalkan tentang bibir kakaknya dong. Menghayalkan tentang bibir ibunya dong. Kan begitu kan? Di saat dia mengatakan, "Ah, bibirmu. Ah, nah itu Makanya itu sebenarnya pendidikan itu. Pendidikan untuk kehormatan itu. Ini bukan semata-mata bahasan fikih, ini ada makna di balik itu semua yang agung. Urusan tihar, baik. Di atas penjelasannya. Dan insya Allah kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Halaqoh Fajar.